Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah, siang ini masih hidup, masih sehat, masih istiqamah. Maka kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Dia. Gara-gara Dialah kita tahu cara menyembah Allah. Gara-gara kita tahu mana baik, mana buruk disebabkan Dia. Kita balas budi baiknya dengan selawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar orang Medan? Sehat? Yang tak orang Medan pun bilang aja sehat. Coba perhatikan tiang ini baik-baik. Kenapa kita bisa tegak berdiri dalam masjid ini? Karena tiangnya kokoh dan kuat. Betul? Tapi jangan lupa, di dalam tiang ini ada besi. Tapi besi tak menampakkan diri, dia di dalam saja. Ada bapak ibu pernah menengok besi menampakkan diri keluar? Ada? Ada, masjid belum selesai, nampak besi. Besi kuat, tapi dia di dalam. Begitu juga dengan Sumatera Utara. Kenapa kita kuat? Karena ada pemimpin, tapi pemimpin tak nampak dia keluar, dia ada di dalam. Diminta untuk memberikan kata sambutan, majulah Pak Gubernur, hendak pusat somatannya. Dia di dalam. Tapi besi yang kuat itu tidak bisa tampil sendiri. Dia mesti dibantu, ditolong oleh batu kerikil, supaya dia tidak bengkok, supaya dia tidak patah. Siapa itu? Itulah Bapak Wakil Gubernur. Allahu Akbar. Ada nampak batu kerikil keluar? Tak nampak. Batu kerikil juga di dalam. Tapi batu kerikil dengan besi bersatu. Siapa yang menyatukan batu kerikil dengan besi? Yang menyatukannya adalah semen. Semen itu perekat, semen itu penguat. Semen yang menyatukan itu adalah ulama. Makanya kalian dua ini baik, negeri menjadi baik. Baik pemimpin, baik ulama, Sumatera Utara akan tetap menjadi baik. Siapa yang direkatnya? Besi, batu kerikil. Siapa itu ulama? Ada tuan imam, tuan guru, qori, hafal Quran, juara satu internasional, doktorandus Haji Ustaz Fadlan Zainuddin. Dikumpulkan orang sedunia ini mengaji, beliau juara satu. Andai ada musabaqah dunia akhirat, juara satu. Dan itu imam masjid. Beliau ulama-ulama ini, Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara, ulama menyatukan antara umara, masyarakat, Bapak Gubernur, Wakil Gubernur. Tiga-tiganya tak nampak. Semen tak nampak, kerikil tak nampak, batu bata tak nampak. Yang nampak di luar itu yang paling lemah. Yang nampak di luar itu yang paling tak ada gunanya. Yang nampak di luar itu apa? Semen tak nampak, kerikil tak nampak, batu bata tak nampak. Yang nampak tampil ke depan itu siapa? Yang paling lemah. Cat, inilah yang cat. Aku soal. Yang di hadapan kalian ini yang paling lemah, yang tak punya kuasa, yang tak punya ilmu. Dia hanya cat yang menutupi saja. Maka tampillah cat ini ke depan. Yang digesek-gesek, yang dicoret-coret, yang dikoyak-koyak itu. Berani orang mengganggu besi? Mana dia berani? Berani mengganggu batu kerikil? Mana dia berani? Siapa yang diganggunya? Ya cap-cap itu. Saya berceramah dalam masjid di tengah orang Islam. Orang bertanya tentang patuh. Saya jawab menurut hadis Nabi. Dilaporkan. Sendiri sedap juga kurasa. Oleh sebab itu, harmonis ini mesti kita jaga. Semen, kerikil, batu bata, pasir, cat, mereka bekerja sama. Akhirnya berdirilah masjid yang gagah dan perkasa, Masjid Agung Medan Sumatera Utara. Betul? Ini gambar saya ini yang diambil mereka ini, di-share kemana-mana. Masjid Agung di Medan Sumatera Utara yang samping kantor gubernur itu. Iyalah, itu video kerja. Ceramah kita di musola, di tanah lapang, yang mendengar orang-orang biasa aja. Tapi di Masjid Agung ini siapa mendengarnya? ASN PNS. Hebat tak PNS? Hebat. Yang bilang hebatnya PNS. Dengar baik-baik, ada anak muda, dua orang mau meminang anak gadis. Jelas? Bertanyalah si bapak anak gadis, apa kerja kau? Kebetulan calon mertuanya ini orang Medan. Apa kerja kau? Ada bisnis sikit-sikit, Pak. Satu lagi ditanya, apa kerja kau? PNS, Pak. Kira-kira yang diterimanya ini apa ini? Mengaku mereka PNS. Sarjana tamat dari USU, pulang ke kampung, ditanya sama orang kampung, apa kerja kau sekarang? Ya, menanam sawit lah. Kau kerja apa sekarang? Alhamdulillah, betul SK PNS. Kira-kira kemana dia senyum? Kesini yang kemana? Kesini, oh sawit ya. Tapi kesini ke PNS. Hebat PNS ini, pegawai negeri sipil ASN kantor gubernur, sekali dia jujur, sekali dia beramal, pahala satu Sumatera Utara mengalir kepada dia. Hebat tak hebat PNS ini? Hebat, jujur dia, amanah dia, dilaksanakannya tugasnya, lillahi ta'ala, berjalan pemerintahan ini, pahala satu Sumatera Utara. Sampai Aceh, dari mulai Nias, mengalir pahalanya sampai ke dia. Dunia dapat, akhirat dapat. Amin. Tapi kalau dia curang, berkhianat, sholatnya hilang, puasanya melayang, haji dan umrohnya terbang. Betul? Yang semangat bilang betul, yang tak lulus CPNS kemarin. Biasa, di mana-mana saya ceramah 60 menit. Selesai itu nanti menjawab pertanyaan. Tapi jangan pancing-pancing. Karena jangan jawab pertanyaan kalian ini karena yang cepat. Nah, nanti ku sampaikan materi ini. Habis itu ku jawab pertanyaan. Habis itu kita berdoa bersama. Habis itu sholat asar berjamaah. Tapi saya pulang tak ikut lagi sholat asar. Tak sembahyang Ustaz sekarang, udah jamak takdim. Habis itu Ustaz kemana? Pulang naik pesawat. Bukan Ustaz kali-kali ya. Habib. Nah, begitulah hebatnya PNS. Datanglah dia menghadap Allah. Begitu rupanya Masjid Agung itu. Jadi dia 15 menit ganti mic. Jadi jangan cepat. cepat-cepat kita menjudge, menghukum. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Asa antakarahu syai'ah, boleh jadi kalau kau tak suka sesuatu, bahwa khairul lakum, kau tak suka sesuatu, tapi di balik yang kau tak suka itu ada hikmah di balik itu. Tiba-tiba kau seorang ceramah mati, apa hikmahnya? Bisa kita minum. Sempat pula menyapu kening pakai tisu, rupanya berganti mikrofon baru. Makanya bapak yang istrinya meninggal sabar. Tengoklah buku pancing sikit aja ketawa mereka besar. Nampak betul banyak penderitaan. Sholat ba'diyah, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat tahajud, sholat witir, sholat duha, sholat isyraq, sholat qawamin, puasa yamin, puasa Senin Kamis, puasa ayyamul bait 13, 14, 15, puasa kamin, zakat wakaf infak sedekah, wa hajjin, haji bolak balik ke Makkah. Tapi ternyata amal yang banyak sebesar bukit Uhud hilang terbang melayang. Kenapa? Karena banyak menganiaya, menzolimi orang. Kalau kau cuma kerja di puskesmas, yang kau zolimi cuma 100 orang, tapi kalau kau PNS Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Aceh, Nangro Aceh, Darussalam, satu provinsi menuntut engkau di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan gara-gara ini besok semua PNS mengundurkan diri. Saya tak mau gara-gara selama ini besok mengantri semua PNS minta mengundurkan diri Pak Gubernur. Kata Pak Gubernur, usah sama itu jangan undang lagi, kacau aja nanti. Panas pula berasa. Namanya gitu kalau baju bagi. Kami yang pakai batik seragam ini adalah tim. Jangan kira kami dari panti asuhan. Sangkaplah grup marhabat. Bagus, kan pikir tak pandai kami marhabat. Sebetulnya kalau diturunkan susah hati, tak sanggup ceramah. Apa tak susah hati? Nama awak sudah masuk Mabes. Tapi kenapa lancar aja usah ceramah sekarang? Macam tak ada masalah aja kami tengok. Karena semangat orang-orang soleh, kita pun ikut menjadi Muslim. Tabarakallah. Itulah gunanya kita sholat berjamaah, zikir berjamaah, jamaah untuk apa? Membangkitkan semangat. Datang setan menggoda, datang hantu melemahkan jiwa, diusir dengan takbir. Takbir! Membangkitkan kuatnya takbir. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurapikan lebih dulu dengan baju dunia. Nanti masuk ke YouTube, ditengok orang. Dan kalau Ustaz kalau sakit susah hatinya dengan baju dia mulai semua. Ini kota apa ini Pak? Kota sedekah untuk pembangunan masjid. Berapa duit di kantong kita? Ada di dompet itu 1 juta. Pulang sekali lagi. Emang kalau cerita duitnya banyak yang lupa. sejuta, yang diserahkan 100 ribu, yang dibawa mati cuma 100, yang di dompet tinggal. Kalau gitu serahkan semua sama ICC. Besar, makna hancur. hidup ini yang kita minta adalah barokah. Maka dari awal tadi saya bersalam minta barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Berkah anaknya. Anaknya jadi anak yang soleh dan solehah. Berkah rumahnya. Di rumahnya orang baca Quran, tahajud, witir, duha, qobliyah dan fa'liyah. Rezekinya dia bisa membuat sekolah tahfiz Quran pondok pesantren. Tapi kalau rezeki tak berkah, anak pecandu narkoba, sekali rehab 3 juta sebulan, pokoknya banyak lah. Tak usah kita ceritakan lagi. Saya pun supaya juga ceramah habis sekarang. Nanti saya singgung pecandu narkoba. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mencari kebenaran bukan mencari-cari kesalahan orang. Betul? Kita kalau jahat otak kita ini mau nyari-nyari kesalahan orang, udah penuh penjara itu. Itu aja isinya. Caci makinya ustaz kita, ulama kita, tapi kita macam tak ada kerjaan, ada banyak kerja lain. Betul? Nah, memang setelan tadi. Habis makan dulu yang tadi, agak nice. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, apa keutamaan orang yang bersedekah? Pertama, dia didoakan malaikat. Ini Pak Haji, Bu Haji baru pulang ini dari Makkah. Bu Haji, doakan kami. Pak Haji, doakan kami. Tapi kau lupa, ada doa dari malaikat. Bukan dari Pak Haji, bukan dari Ustaz, bukan dari Kiai. Doanya dari malaikat untuk siapa? Untuk orang yang bersedekah. Siapa yang ingin dapat doa dari malaikat? Sedekah. Ustaz, aku sedekah, kenapa malaikat belum juga mendoakan? Kenapa sedekahmu 3.000? Mau masuk surga belum 3.000 per. Ibarat mobil bautnya aja lah. Terlarang yang dimiliki Allah SWT. Keutamaan sedekah yang kedua, apa dia keutamaan sedekah yang kedua? Kullu mri'in tahtazil li sadaqatihi. Setiap kita nanti bangkit di padang mahsyar, tak ada atap, tak ada rumah. Wa takunul jibalu kal'ihnil mawqus. Jangan dibanding-bandingkan suara aku dengan Ustaz Fatan. Sebelum kalian buat, kasih tahu dulu. Wa takunul jibal. Ketika gunung Sibaya, gunung Merapi, gunung Kelun, gunung Bromo, kal jibal. Wa takunul jibal kal ihnil mawqus. Gunung seperti bulu kambing yang dihembus angin. Balik dari sini, cari bulu kambing yang kemarin kurban, kalian cukurnya bulu kakinya bulu kerja. Ambil bulu kambing, letakkan apa tangan, dan bungkus kuat. Begitulah tak bermaknanya dunia ini. Tapi ada orang yang dapat naungan di akhirat, dapat naungan sehingga tak panas di akhirat. Siapa itu? Kullum ri'in tahta zilli sadaqatihi. Orang akan bernaung di bawah sadaqahnya. Sultan Melayu Delhi yang mendirikan Masjid Al-Masud nanti di akhirat tenang. Ya, kenapa? Membangun masjid maka naungannya tebal. Kita, kau sedekah berapa? 5.000. Hah? Bernaung di bawah koran waspada. Sedekah 100 sak semen. Makanya aku santai aja. 100 sak semen di atas, macam flyover. Masuk 5.000 perak. Orang berbus-bus. Habis. Oleh sebab itu yang tidak memasukkan tadi 5.000 atau apa lagi. Kalau 10.000 gak usah keluaran juga 2 biji. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, katanya di akhirat itu panas Pak Ustaz, sejengkal matahari. Panas Pak Ustaz, panas. Ada lagunya itu panas, panas, panas. Siapa penyirata? Panas. Tapi ada orang yang tenang. Siapa dia? Orang-orang yang berada di bawah naungan sodakoh. Aku mana bisa menaungi guru sejam ini? Aku aja pun perlu naungan sekarang. Begitulah di akhirat nanti kita dapat naungan. Di dunia ini enak aja kita dapat naungan. Begitu ada razia, prit, telepon, Pak, tolong, selesai. Di akhirat, siapa yang kita telepon? Ada orang Medan mati buah api. Mana ada? Apa yang kau bawa mati? Jubah kebesaran, tiga. Baju batik kesayangan, tiga. Peci yang ada tulisan, puas Abdul Somad, tiga. Masih tahu aja. Cincin kesayangan, katanya batu mahal warna hijau, tinggal. Apa yang dibawa mati menghadap Allah? Sodakoh. Orang mati itu dikubur ditanya, jenazah. Saya tunjuk jenazah ini ke bawah. Nanti kalau saya tunjuk, hei jenazah, pas tempat mati pula. Aku mau bersedekah. Mayat, kalau kau hidup lagi, kau mau apa? Tak ada mayat yang bilang, ya Allah hidupkan aku sekali lagi, aku mau kawin dengan 2-3 kali. Apa kata si mayat? Laula akhartani ila ajalin qarib. Kalaulah kau kasih aku umur, ya Allah, tambah sedikit aja lagi. Kalau tambah umur kau mau apa? Fa'asadakoh, aku mau bersedekah. Wa'ankum minas-salihin, aku mau jadi orang yang soleh. Yang hadir ke masjid ini semuanya sudah soleh-soleh. Bersedekah belum? Orang-orang Medan yang dulu itu luar biasa sedekahnya. Di tempat lain kaligrafi pakai cat minyak, di sini kaligrafi itu macam-macam emas deh, luar biasa macam emas. Di tempat lain sholat kita di lantai ke pasir kening karena belum dikasih semen. Allahu Akbar tajam tuh. Di sini dinding pun pakai marmer keramik, memanjat dari bawah naik atas. Ada yang pandai memasang di atap, ya atap dipasang orang Medan. Kubahnya pula kuning, entah kuningan, entah emas, pokoknya kuning. Hebat orang Medan itu. Kipas angin, kemana mata memandang kipas angin. Kipas angin, kipas angin, kemana yang hidup 2 biji aja. Ustaz jangan lah memprovokasi. Ustaz bilang 2 biji hidup, itu kan hidup juga, itu hidup juga. Apa asik? Di mana-mana asik itu, asik. Hidup. Asik ini dari Korea ini. Ini asik ini dari Korea, itu mereknya Samsung. Kalau dari Makar, Samsung itu. Nanti itu singgung di lapor. Makin lama kita bercakapnya makin banyak salah, makin lama. Alhamdulillah, betul kata pepatah. Man kazurakan abuhu kazurasabduhu. Siapa yang banyak cakapnya, dia yang paling banyak salahnya. Saya sudah bicara setengah jam. Tadi saya mulai jam setengah dua, sekarang pas jam dua. 30 menit saya sudah bicara. Di antara kita yang ramai ini, siapa yang paling banyak salahnya? Saya ingat, kampung mau sendiri itu bilang masalah. Masya Allah. Tabarakallah, yang sudah nyumbang lampu maka terang benderanglah kuburnya. Yang menyumbang kipas angin maka tenanglah alam barzahnya. Yang sudah menyumbang keramik maka berkeramiklah makamnya. Ustaz, makam orang memang berkeramik lah, keramik di atas. Ada makam orang keramik di bawah. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Belum pernah saya tengok orang di bawah di pasang keramik. Pernah saya tengok. Kalau ada tengok, foto kirim ke nomor WA. Apa yang kita tanam hari ini, itu yang akan kita tengok setelah mati. Ada sunyam, kata Sayyidina Ali. Semua orang sekarang ini sedang tidur, tidur, tidur, tidur, tidur. Ustaz janganlah tunjuk bagaimana kiri, oke, kenyataan. Semua yang sekarang sudah tidur, tidur, tidur. Falamma matu, ketika dia mati, intabahu. Ketika dia bangun, disitulah. Ketika dia mati, disitulah. Ketika dia mati, disitulah dia baru sadar. Rupanya mimpi jadi orang kaya. Mimpi jadi penguasa. Mimpi sebentar, sekejap, sejenak saja. Yang ditengok setelah mati, itulah sodakoh, sodakoh, sodakoh. Keutamaan sodakoh yang pertama, dapat doa malaikat. Keutamaan sodakoh yang kedua, bahwa orang bersodakoh itu dapat naungan. Kita lanjutkan yang ketiga. Sampai berapa ini nanti Pak Ustaz? Pokoknya mulai dari jam 1.30 akan selesai jam 2.30. Selesai menjawab beberapa pertanyaan, habis itu kita selesai. Jadi kalau yang merasakan agak panas, sabar-sabarlah sendiri. Kalian cuma sekedar panas saja, aku udah panas, aku cakap lagi. Tiga, da'u marbakum bisadaqah. Kalau ada di antara kalian yang sakit, obati dengan sodakoh. Ke rumah sakit, sudah. Pergi ke dokter, sudah. Pergi aku kumtur yang dicucuk jarum-jarum itu. Ceramahlah saya ke Bengkulu. Datang dokter, Ustaz Somad, saya ini dokter, mau memberikan sesuatu untuk Ustaz, boleh? Boleh Pak Dokter, orang buat baik tak boleh kita larang. Ustaz boleh buka baju? Boleh. Boleh buka baju, dikeluarkannya lah jarum jahit, jarum tajam-jarum apa. Dicucuknya dari mata sampai ke kaki. Setelah itu nanti Ustaz kalau datang lagi kasih tahu ya, biar saya pakai cucuk jarum lagi. Iya Pak Dokter. Setelah itu tak ada saya kontak ya. Takut saya cucuk-cucuknya semua. Simpul-simpul urat itu. Begitulah niat baik. Berobat dengan akupunktur, berobat dengan dokter spesialis, tak juga sembuh. Akhirnya apa obat yang paling manjur adalah soda. Baca bukunya, semua ada saatnya. Cerita orang Saudi Arabia sakit keras, dibawa ke Amerika medical check up, cek dari ujung rambut sampai ujung kaki, sakit sakit sakit sakit. Begitu dia tahu sakit tak ada obatnya, silakan pulang, makan enak, tidur enak, kumpul sama keluarga. Tapi ibu nanti kalau pergi ke rumah sakit, lalu dokter nyatakan pulang aja, makan enak, tidur enak, kumpul keluarga, itu artinya obat tak ada, sudah diintai-intai malaikat ma. Bapak pulang aja ke rumah ya, makan enak, tidur enak, kumpul sama keluarga, senyum dia. Nah, itu artinya cakap dia itu malaikat mau sudah dekat. Pulang dia ke Mekah, pulang dia ke Saudi Arabia, diambilnya duitnya, sedekah, sedekah, sedekah, sedekah, sedekah, disisakannya ada sedikit untuk ahli waris. Kemudian dia pergi lagi ke Amerika, medical check up, cek lagi. Heran dokter Amerika, kenapa sehat? Kenapa sembuh? Berobat di mana? Apa kata dia, saya mengamalkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da'u mardakum bis shadaqah, berobatlah dengan shadaqah. Nah, yang sekarang jangan dulu. Nanti pas sudah selesai acara, datang ke ketua panitia pembangunan Masjid Agung Sumatera Utara Medan, nah, datang tanya, Pak Ketua Masjid, apa lagi yang kurang? Ada kira-kira berapa ratus sak semen? Apa lagi? Ada untuk biaya mengecor? Apa lagi? Ada kubah kita. Mau bantu? Tidak, nanya aja. Tolonglah yang sakit-sakit, mudah-mudahan diberikan Allah kesembuhan. Ya Syafi, wahai yang maha menyembuhkan. Ya Kafi, wahai yang maha mencukupkan. Ya Mu'afi, wahai yang maha menyehatkan. Isti marudana, sembuhkan saudara-saudara kami yang sakit, ya Allah. Syifa'an ajilah, kesembuhan yang segera. La yughadiru saqaman, tidak akan kuman untuk selamanya. Bagi yang bersedekah, bersedekah segerakan sembuhnya, ya Allah. Yang tak mau bersedekah, sembuh juga. Cuma agak lama sikit. Jangan berdoa gitu, Pak Ustaz. Tapi ini sebetulnya kalau kaya, mau kami bersedekah. Kenapa kau tak bersedekah? Maklumlah, Pak Ustaz, utang masih banyak. Itu rumah 5 miliar itu lunas. Mobil Ferrari berapa miliar itu belum selesai. Saya ini susah, Pak Ustaz. Inilah orang kaya, mental susah. Tak ada satu pun yang lunas. Mobil kredit, motor kredit, bini aja lunas. Itu pun karena kata Pak Kua boleh. Seandainya Pak Kua mengatakan boleh kredit, kredit juga. Aku nikahi kau dengan mahal 10 juta kredit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada seorang laki-laki. Jadi saya ceramahkan ini dari buku atau kisah nyata. Kalau tak kisah nyata, dari buku. Yang tadi dari buku, judulnya Sa'ah wa Sa'ah. Semua ada sa'ahnya. Bahasa Arab diterjemahkan bahasa Indonesia. Adapun yang selanjutnya adalah kisah nyata jamaah istrinya kena penyakit kista. Bukan kusta, kista. Rahim ada sebesar duit logam. Kista sebesar duit logam. Kata dokter, ibu harus dibuang rahimnya karena ada kista sebesar duit logam. Dan ini kalau kista ini membesar, dipotong, ibu tak bisa hamil lagi. Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Mudah-mudahan juga ibu yang kena sakit kista ini sembuh, insyaAllah. Amin. Diperiksa sama dokter, disuruhnya buang. Kalau dibuang nanti rahimnya hilang. Kalau rahimnya hilang nanti dia tak bisa mengandung. Menangislah ibu tadi sedih. Akhirnya si ibu tadi tahu hadis Nabi bersedekah. Dia pun sedekah, sedekah, sedekah, sedekah, sedekah, sedekah. Cek tadi ke rumah sakit. Rupanya kistanya mengkerut, mengkerut, mengkerut, mengkerut, mengkerut. Hilang. Tadi waktu periksa dia menangis. Suaminya senyum. Mohon maaf dengan ibu. Begitu diperiksa, mohon maaf ibu. Ternyata kistanya sudah hilang. Ibu makan apa, terapi apa? Sedekah. Jadi saya bisa mengandung lagi. Ibu bisa hamil lagi. Gak perlu operasi. Gak perlu operasi. Alhamdulillah. Si ibu senyum, suaminya menangis. Kenapa menangis, Pak Ustaz? Alhamdulillah, lebih cinta tahu. Kita lanjutkan yang selanjutnya. Pertama, bersedekah didoakan malaikat. Yang kedua, bersedekah mendapatkan naungan di padang mahsyar. Yang ketiga, orang yang bersedekah itu disehatkan dari penyakit. Yang keempat, apa dia? Sadaqatus sirri tadfa'u mithata su. Orang yang sedekah selamat dari mati suul. Tiap hari tiap malam berdoa, Allahumma ihdim lana bi husnil khatimah wa la tahdim alaina bi su'il khatimah. Suara saya jelas sampai ke belakang. Yang di atas kalau memang suara saya jelas, angkat tangan kanan, letakkan ke telinga kiri. Tidak sampai, dua kemungkinan, suara tak sampai atau telinga pokok. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun yang keempat adalah sedekah menyelamatkan dari suul khatimah. Iyalah kalau kita matinya di masjid. Mati di masjid, berwudu, salat sunat, sujud, mati. Alhamdulillah. Kalau matinya pas sedang di tengah jalan, tak ada yang membisikkan talqin la ilaha illallah ke telinga. Orang yang enggak suka mencarut, caci maki, mencakapkan yang tidak-tidak. Pas mau mati keluar dari mulutnya, nomor mati. Bayangkan lagi. Nah, nanti kalau ini di-upload ke YouTube, ada yang tak paham bahasa-bahasa itu, agaknya orang Medan terjemahkan. Nomor sama dengan apa nomor itu? Ucapkan kalimat itu, dengan kalimat itu nanti dia mati. Sikit-sikit, apa Allah? Siapa yang tahu, Ustaz Paul ya? Nah, pas mau mati lagi, pak, pak. Makanya ucapannya kalau baik, alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah. Keluar dari mulut waktu mati, makanya selalu mengucapkan tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimat tuhankin alaihana ayah wa alaihana mutu wa bihanu ba'adhu kalimat tuhankin alaihana ayah. Dengan itu kita hidup, wa alaihana mutu, dengan itu kita mati, wa bihanu ba'su, dengan itu kita akan dibangkitkan di padang mahsyar hadap Allah Subhanahu wa taala insya Allah. Bagaimana caranya supaya mati husnul khotimah? Banyak-banyak sedekah. Meninggal di belakang makam Ibrahim sedang sujud terakhir salat sunat tawaf di dalam Masjidil Haram sedang pakai kain ihram di belakang makam Ibrahim dalam keadaan berwudu di tanah suci Makkah, tak ada kematian yang lebih indah daripada ini. Ini true story, kisah nyata. Orang berat datang orang ke rumah emaknya. Oh ya, anak ibu itu ulama? Bukan. Anak ibu itu ustaz? Tidak. Kenapa matinya indah sekali? Aku tak tahu. Seminggu setelah meninggal, datanglah janda ke rumahnya membawa anak yatim, mengasih tahu anak ibu ini setiap bulan mengasihkan gajinya untuk anak yatim. Allah berikan dia husnul khatimah karena sedekah. Makanya nanti kalau ada orang Medan meninggal seminggu sudah itu datang janda. Nah itu suami ibu nanti pas meninggal seminggu setelah itu datang janda. Kalian siapa? Kamilah yang selalu mendapat sepertiga gaji suamimu. Yang selalu dipotong dari kantor gubernur. Siapa kau? Ini simpanan. Nah, kalau gitu-gitu tuh jangan ketawa. Nah, Ozo. Apalagi ibu yang di belakang. Jangan ibu ketawa. Bisa tidak, bisa mati ibu. Kau yang dengar gitu, jangan sudah. Jumpa nanti suami kasih tahu, bang, tadi kata ustaz, naus bilah. Bisa kita lanjutkan? Minum tadi kan? Dari tadi pagi dulu minum-minuman. Yang kelima, apa yang diinginkan dari sedekah? Ternyata orang yang paling cepat hilang musibahnya, paling cepat jauh balanya, adalah orang yang paling paling banyak sodakohnya. Makanya orang-orang tua kita mengatakan sodakoh tolak bala. Banyak-banyak sedekah tolak bala. Banyak-banyak sedekah tolak bala. Banyak-banyak sedekah hilangkan musibah. Banyak-banyak sedekah jauhkan penyakit. Banyak-banyak sedekah mudahkan urusan. Banyak-banyak sedekah, banyak-banyak sedekah, banyak-banyak sedekah. Apakah berganti sedekah kita itu Allah ganti? Wa ma tunfiqu min khairin, sekecil apapun yang kau sedekahkan, Allah akan beri balasan. Tadi Ustaz Somad mengatakan 5.000 tak dibalas. Siapa bilang? Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan. Jangankan 5.000, sebesar biji sawi pun dibalas. Nah, itu untuk menyenangkan hati yang ngasih 2.000. Alhamdulillah. Tadi waktu Ustaz bilang 5.000 orang waspada, susah hati Ustaz. Setelah Ustaz bilang sebesar biji sawi, agak lapang sedikit Ustaz. Agak lapang sedikit Ustaz. Nah, itulah ceramah pada siang ini, 5 keutamaan sedekah. Nanti kalau ada Ustaz yang ceramah 10 keutamaan sedekah, berarti ilmu yang lebih banyak. 2 keutamaan sedekah, berarti waktu dia lebih pendek. Jangan bilang kita yang paling hebat, kita yang paling alim, kita yang paling paling. Kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu. Kenapa orang tak mau sedekah, takut miskin? Kenapa orang tak mau sedekah, takut susah? Kenapa orang tak mau sedekah, takut melarat? Rezeki sudah dijamin Allah Subhanahu wa ta'ala. Adu domba, tipu muslihat, korupsi, nepotisme, hanya untuk dapat harta haram. Doa tak dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Angkat tangan ke atas, meminta kepada Allah. Ya! Ya Allah! Ya Allah! Doa kau tak dikabulkan Allah. Karena apa? Matamu haram. Makanan haram. Jangan suapkan hasil duit haram, mukli, kutip-kutip ke mulut anak-anak kita. Anak yang masih hijau tak berdosa. Payah menghafal Quran. Tak masuk doa. Gara-gara makan haram. Kalau rezeki tak akan kemana? Itu kata orang-orang tua kita dulu. Kalau rezeki tak akan kemana? Ada udang kalah. Kenapa disebut udang kalah? Besar, ya sebesar kalah. Besar. Berapa sekilo udang kalah? Hampir 500.000. Itu orang-orang kaya aja yang bisa makan. Kalau ada orang cuma gaji-gaji setengah, datang tamu makan udang kalah, menetes air mata. Tapi rupanya di badan udang kalah itu sudah tertulis nama Abdul Somad. Udang kalah ditangkap dari Belawan. Abdul Somad datang dari Pekanbaru. Mungkinkah udang kalah dari Belawan akan masuk ke mulut Abdul Somad dari Pekanbaru? 600 km bahasa Arabnya mustahil. Bahasa kampung kami impossible. Mana sudah tertulis di Lauhul Mahfuz bahwa udang galah yang mahal dari Belawan akan masuk ke mulut Abdul Somad. Akhirnya ibu ketua penggerak PKK, wakil gubernur Sumatera Utara, belanjalah membeli udang galah. Sampai ke rumah dicuci, dibersihkan, dimasak, dihidangkan. Kata orang, tengok aja. Takkan mungkin udang galah itu sampai ke mulut Abdul Somad. Kenapa? Karena ada Pak Gubernur yang lebih tinggi dari Pak Wakil Gubernur. Tapi kita lihat bagaimana takdir berkata. Begitu kami duduk, silakan Ustaz duduk. Pas mau ngambil nasi, aku kata Pak Gubernur, silakan Ustaz duduk. Jadi kalau Ustaz makan udang itu tidak perlu kenyang. Saya cuma mau cerita, kalau rezeki takkan kemana, tak perlu kita cari cara-cara haram untuk mengambil yang sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan gara-gara cerita ini besok pegawai tak masuk kantor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, kepala seksi, kemana kalian tak datang? Kalau rezeki tak ini sudah hantu ini. Memang rezeki itu sudah ditetapkan Allah, tapi harus ada usaha. Ini rezeki sudah ditetapkan Allah. Ini rezeki Abdul Somad ini. Ini untuk Abdul Somad. Tapi kalau tak ada usaha untuk mengambil, membuka tutup botolnya, mengana-ngana. Mungkin masuk ke mulut kita. Apakah kalian yang lajang-lajang, kenapa belum berbini? Oh, kenapa enggak berbini? Kalau jomblo enggak kembali. Iya, kalau datang anak gadis, kalau nenek-nenek. Harus ada usaha. Dekatilah Pak Gubernur, dekati Pak Wakil Gubernur. Ada tak Pak pegawai-pegawai yang cantik, kaya? Putih, tinggi semampai, rambut bapak yang terkurai, alisnya tak sempat beriring, sholatnya rajin, mobilnya Messi. Kalau ada macam itu, kenapa aku kasih ke kamu? Harus ada usaha, ikhtiar, harus sunnah wal jamaah. Oleh sebab itu masalah rezeki ini, jangan takut bersedekah. Takut bersedekah karena anak tak makan. Takut bersedekah karena nanti pensiun mau makan apa. Ingat, dulu dalam perut emakmu tahu kau mencari rezeki waktu dalam perut. Tapi mengasihi Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oh, banyak. Hampir macam disertasi.